detik bertemu. Seperti ku telah mengenalmu, kau yakin kan aku untuk memilihmu. Kau jantung hatiku, kau darah di tubuhku. Sampai seseorang